Saffron itu benar dikonsumsi Rasulullah, belum pernah tahu saya hadisnya, wallahualam. Tapi memang saffron di menu Mediterranean dipakai untuk masak. Ya, untuk memberikan warna yang lebih kuning atau merah gitu kan. Dan apakah dia memang meningkatkan kecerdasan? Saya belum pernah baca penelitiannya, tapi untuk Parkinson iya. Mungkin ada hubungannya dengan otak, ya. Tapi ya sebagus-bagusnya saffron ya, mungkin bukan saya yang melarang sih ya. Harganya lumayan spektakuler. 1 kilo saffron itu 11.000 US. 130 jutaan. Ya, yang masih sah udahlah. Enggak usah dibahas. Ya. Ente makan kunyit aja lah, cukup. Apakah kandungan saffron yang saat ini banyak dicari orang? Enggak tahu saya. Iya, enggak tahu karena belum mempelajari kalau ada saffron. Pertama, kenapa? Karena memang itu bukan produk lokal dan mahal. 1 kilonya saffron itu 11.000 US, 130 juta sekilonya. Makanya kalau Anda beli saffron kan harganya kan 1 gramnya bisa 200-300 ribu. Mending beli kunyit sih kalau saya. Tapi kalau ada rezeki lebih silakan, bagus. Yang saya tahu, saya tidak tahu kandungannya apa, tapi dia untuk otak ya, orang-orang Parkinson yang saya baca risetnya dia bagus. Untuk orang stroke cuma hati-hati juga. Ya, karena saffron juga bisa menurunkan tensi. Gitu. Banyak kok, Bapak Ibu tinggal browsing aja lah sebenarnya, datanya banyak di internet.